السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين يسهرمتي، كده نصح pada bab tentang تحذير السلف من مجالسة أهل الأهواء، peringatan dari para ulama salaf agar jangan duduk-duduk bersama ahlul ahwa, yakni golongan para pengekor hawa nafsu yang hawa nafsunya menjadi agama mereka, yaitu kelompok-kelompok sesat yang menentang Quran dan sunnah atau menyelewengkan makna ayat dan hadis kepada hawa nafsu mereka. Sampai pada ucapan Muhammad ibn Muslim rahimahullah, auhallahu ila Musa ابن عمران ألا تجالس أهل الأهواء فتسمع منهم كلمة فترديك. الله موحيكن kepada Musa bin Imran alaihi salam agar janganlah engkau duduk bersama ahlul ahwa, bersama para pengekor hawa nafsu. فتسمع منهم كلمة فترديك, karena niscaya engkau akan mendengar kalimat dari mereka dan akhirnya membuat jelek engkau. Fatudillaka, yang akhirnya menyesatkan engkau. Fatudkhilaka an-nar, dan akhirnya memasukkan kamu dalam api neraka. Yakni kisah-kisah dari Bani Israel kalau memang memiliki kecocokan-kecocokan di dalam hadis-hadis, maka diterima. Kalau bertentangan dengan hadis-hadis dan sunnah, maka ditolak. Dan kalau tidak ada penolakannya dan tidak ada kecocokannya atau pencocokannya, maka dibiarkan. Nah, khonibina azakullah, apalagi kalimat ini sangat cocok dengan apa-apa yang diucapkan sebelumnya, yaitu jangan duduk dengan ahlul ahwa karena dikhawatirkan akan mendengarkan kalimat dari mereka, kemudian merusak kamu, yang akhirnya menyesatkan kamu, dan kemudian berakhir dengan memasukkan kamu ke dalam api neraka. Yang berikutnya, qala Ibrahim an-Nukhai rahimahullahu ta'ala, la tujalisu ahlal ahwai, jangan kalian bermajlis dengan ahlul ahwa, fa inna mujalasatahum tudhib binuril iman minal qulub, karena bermajlis dengan mereka akan menghilangkan cahaya iman dari hati-hati. Lihat ucapan Ibrahim an-Nukhai rahimahullah, jangan bermajlis Jangan duduk-duduk berbicara dengan ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu. Karena bermajlis dengan mereka akan menghilangkan cahaya iman dari hati kita. Cahaya iman akan meredup dan kemudian hilang. Wa tuzlim mahasinal wujuh, dan juga akan menghilangkan keindahan wajah. Wajah itu akan indah kalau diiringi dengan cahaya di wajahnya. Cahaya dari keimanan. Aura keimanan. Tetapi kalau bermajlis dengan ahlul ahwa, iman akan meredup dalam hati. Demikian pula aura keimanan di wajah juga akan meredup. Yang akhirnya muka-muka mereka menjadi gelap. Muka-muka mereka menjadi muka-muka yang sungguh tidak bercahaya. Wa turisul bughdah fi qulubil mu'minin, dan juga akan menghilang, akan menjadikan kebencian di hati-hati kaum mukminin. Bermajlis dengan ahlul ahwa akan menjadikan kebencian di hati-hati kaum mukminin. Yani orang-orang beriman melihat ada seseorang muslim duduk bersama kelompok-kelompok sesat. Duduk dengan orang-orang yang mencaci maki sunnah, melecehkan sunnah, menginjak-injak sunnah. Duduk dengan orang-orang yang membanggakan kebid'ahan, memuji kebid'ahan, menyanjung-nyanjung kebid'ahan. Kira-kira bagaimana hati kaum mukminin? Kira-kira bagaimana hati ahlu sunnah, ahli tauhid? Pasti akan jengkel. Pasti akan marah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dulu di zaman Rasulullah SAW, ada munafiqin. Ada pula orang-orang yang bukan munafik, tetapi suka duduk-duduk bersama mereka. Bagaimana keadaan kaum mukminin? Dan bagaimana teguran Allah di dalam Al-Quran? Menegur dengan keras. Wa minkum sama'una lahum, kata Allah. Di antara kalian ada yang sama'una lahum, ada yang tukang dengar ucapan mereka. Tukang dengar ocehan-ocehan mereka, para munafikin. Kalau orang itu mukmin, maka niscaya dia akan duduk mendengarkan ucapan Rasulullah SAW. Kalau dia duduk mendengarkan ocehan munafik, pasti dia enggak akan betah, pasti dia enggak akan tenang, enggak akan tenteram, dan pasti akan berdiri dan lari. Iya, Pak, iya. Pasti. Kalau punya iman. Ikhwan bin a'azakumullah, ketika munafik berkata, undur qurrahuna ha'ula, lihatlah pembaca-pembaca Quran kita, lihatlah tamu-tamu kita itu yang datang dari Mekkah, ini Rasulullah SAW dan muhajirin. Lihat mereka, arghabu butunan wa ajbanuna 'inda al-liqa, mereka paling rakus dan paling penakut dalam perang. Ucapan munafik. Bagaimana orang beriman yang mendengarkannya? Hah? Tentunya orang beriman yang mendengarkannya tidak terima dan menentang dengan menyatakan, la wallah, tidak demi Allah, walakinnaka munafik, sungguh engkau adalah munafik, aku akan laporkan ucapanmu kepada Rasulullah SAW. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Dan Allah SWT menurunkan ayatnya membantah mereka dan menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir dalam ucapan mereka setelah iman mereka. Kafir dengan ucapan mereka itu. Demikian pula ketika orang-orang munafik berkata, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Sungguh nanti orang-orang mulia kita akan mengusir orang-orang rendahan itu. Yani Rasulullah dan para sahabatnya. Maka sahabat yang mendengar seorang mulia dari mukminin tidak terima dengan ucapan itu. Pasti dia akan mengatakan dan menentang dengan kalimat, la wallah, sungguh kadzab, engkau berdusta. Sampai kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW membacakan ayat yang turun ketika itu tentang ucapan munafik, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Maka Allah jawab, walillahil izzatu walil mu'min wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Tetapi munafik-munafik itu tidak tahu. Maka munafik ada dua jenis di masa sahabat. Ada yang qol berkata dengan ucapan-ucapan kufur tadi, ada yang tukang-tukang dengar. Bagaimana dihukumi? Sama, dihukumi munafik juga. Karena duduk bersama mereka, senang mendengarkan ocehan mereka, mencerca sunnah, mencerca hadis, mencerca Rasulullah SAW. Ikut duduk bersama mereka, ridho dengan ucapan mereka. Khamilina azakullah digabungkan dengan sama, dan Allah julukkan orang-orang ini dengan sama'una lahum, tukang-tukang dengar. Sama'una lahum, tukang dengar ocehan munafik. Khamilina azakullah kaum muslim yang sehormati. Maka para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in, yang kita kenal sebagai sahabat yang mulia, sahabat-sahabat Rasulullah, enggak akan ada satupun dari mereka yang ridha dengan ucapan-ucapan para munafikin. Maka siapa yang duduk bersama para munafikin, mendengarkan ocehan-ocehan mereka, akan jengkel orang-orang beriman. Kenapa? Kok kamu duduk bersama mereka? Kenapa kamu duduk dengan orang-orang yang lebih mementingkan hawa nafsunya daripada hadis-hadis Rasulullah SAW? Ini juga termasuk adab dan akhlak. Akhlaknya seorang mukmin tidak duduk kecuali bersama orang mukmin. Akhlaknya ahli sunnah, akhlak yang mulia adalah tidak duduk kecuali bersama orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang berjalan di atas jalan Allah dan Rasulnya, dan tidak mau duduk dengan orang-orang yang mencerca Allah dan Rasulnya, mencerca ayat dan hadis, atau menyelewengkan ayat dan hadis, atau mementingkan hawa nafsunya di atas Quran wa sunnah. Enggak akan ridha duduk bersama mereka. Ini akhlak yang mulia. Qala Salamah ibn Alqamah rahimahullahu ta'ala, kana Muhammad ibn Sirin yanha anil kalami wa mujalasati ahli al-ahwa. Bahwasanya Muhammad ibn Sirin melarang untuk berbicara dan bermajlis dengan ahlul ahwa. Lihat ucapan-ucapan para ulama, semuanya hampir sama. Sekarang ucapan Muhammad ibn Sirin dinukil oleh Salamah ibn Alqamah, dinukil dalam kitab-kitab yang sudah tersebut kemarin, yaitu kitabnya Ibn Wadhah, dan juga kitab Al-Likai dan kitab Al-Ibana. Apa kata Muhammad ibn Sirin? Bahwa beliau melarang untuk berbicara dan bermajlis dengan ahlul ahwa, dengan para pengekor hawa nafsu yang lebih mementingkan hawa nafsunya daripada dalil-dalil. Yang berikutnya ucapan Ibrahim An-Nukhai juga, bahwa beliau berkata, la tujalisu ashabal ahwa'i, jangan kalian bermajlis dengan ahlul ahwa, fa inni akhaf antar tadda qulubukum, karena aku khawatir akan berpaling hati-hati kalian, akan murtad hati-hati kalian. Lihat kekhawatiran para ulama. Mereka-mereka yang alim memiliki ilmu khawatir kalau duduk bersama ashabul ahwa, khawatir akan menyimpang sesat, akan berbalik hatinya, akan murtad hatinya. Maka semestinya kita orang-orang yang bukan alim, bukan ulama, semestinya lebih khawatir lagi. Karena tentunya lebih gampang untuk tersesat. Tentunya lebih mudah untuk terbawa dengan pemikiran-pemikiran sesat mereka. Maka ikhwan bin a'azakumullah, dikatakan oleh Ibrahim An-Nukhai, jangan duduk bersama mereka ashabul ahwa. Karena aku khawatir hati-hati kalian akan menyimpang, hati-hati kalian akan murtad, akan menyeleweng dari jalan yang lurus. Demikian pula ucapan Fudail Ibn Iyad rahimahullah, sahibul bid'ati la ta'manhu ala dinik. Mereka pemilik kebid'ahan, khususnya kebid'ahan dalam pemikiran-pemikiran, yakni pemikiran-pemikiran baru, pemikiran-pemikiran sesat. Mereka para sahibul bid'ah, la ta'manhu ala dinik, jangan kau percaya mereka dalam agamamu. Yani jangan percayakan mereka dalam urusan agamamu. Jangan percayakan pada mereka dalam urusan agamamu, artinya pada segala apapun yang berkait dengan agama. Ngajari kamu, jangan. Menterjemahkan untukmu, jangan. Membacakan hadis untukmu, jangan. Pokoknya jangan kamu percaya dengan mereka dalam urusan-urusan agamamu. Khamilina azakumullah, demikian dikatakan oleh Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. sebagaimana dinukil dalam kitab Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai rahimahullah. Wala tushawirhu fi amrik, masih ucapan Fudhail bin Iyad. Dan juga jangan engkau bermusyawarah dengan mereka dalam urusanmu. Wala tajlis ilaihi, dan jangan bermajlis bersamanya. Faman jalasa ila sahibi bid'atin warratahu Allahul 'ama, dan siapa yang duduk dengan sahibu bid'ah, maka niscaya dia akan diwariskan oleh Allah kepadanya kebutaan, buta mata hatinya. Kalau sudah duduk dengan ashabul ahwa, para pemilik-pemilik kesesatan, para pemilik-pemilik kebid'ahan, para pemilik-pemilik penyimpangan-penyimpangan, maka niscaya Allah SWT akan memberikan kepadanya kebutaan, buta mata hatinya, enggak bisa lagi melihat kebenaran, enggak bisa melihat al-haqq. Akhwani fi din, a'azakumullah, ini ucapan alim minal ulama, Fudhail ibn Iyad, yang dinukil juga oleh seorang yang alim, yaitu al-imam Hibatullah Al-Lalikai, dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, 8 jilid. Dan 9 dengan yang terpisah, yaitu tentang karamatul awliya. Yang kesembilannya adalah karamah para wali. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Berarti Fudhail ibn Iyad memberikan nasihat kepada seluruh kaum muslimin dengan 4 nasihat. Yang pertama, jangan percayakan urusan agamamu pada ahlul bid'ah. Jangan percayakan urusan agamamu pada kelompok-kelompok sesat. Jangan percayakan urusan agamamu pada mereka-mereka yang memiliki pemikiran-pemikiran sesat, menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya. Jangan percayakan urusan agamamu pada mereka. Yani jangan ngaji dari mereka, jangan ambil ilmu dari mereka, jangan baca buku-buku mereka, jangan baca terjemahan-terjemahan mereka. Tapi kan bukunya buku Ahlus Sunnah, Ustaz. Bukunya buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukunya buku Imam Ibnu Qayyim, bukunya para ulama. Tetapi yang menterjemahkannya sahibu bid'atin ahlul hawa, pengekor hawa nafsu, jangan. Bisa jadi dia menterjemahkan, kemudian dia tambahkan satu kalimat, atau dia kurangi satu kalimat. Wah, itu kan su'udzon pada mereka. Bagaimana kita tidak su'udzon pada mereka, padahal mereka sudah berani merubah ayat Allah, menambah satu kalimat, mengurangi satu kalimat. Apalagi ucapan ulama. Mereka berani mentakwil-takwilkan ayat dan hadis. Mereka berani menyelewengkan hadis, menyelewengkan ayat. Mengganti kalimat, menambah kalimat. Apalagi ucapan seorang manusia biasa. Qul inna a'udzubikumullah. Ayat waja'a rabbuka ditambah oleh mereka. Itu bukan ja'a rabbuka, ja'a amru rabbik. Ditambah satu kalimat. Itu bukan istawa, tapi istaula, ditambah satu huruf. Itu bukan kallamallahu Musa taklima, tapi kallamallaha, diganti. Tadinya dhammah menjadi fathah, tadinya kallamallahu menjadi kallamallaha. Berarti mereka berani lancang merubah ayat-ayat Allah, berani lancang merubah hadis-hadis Rasulullah. Kalau sudah berani merubah, mengganti, menambah ayat Allah, niscaya mereka akan lancang berani merubah ucapan-ucapan lain, ucapan manusia biasa. Oleh karena itulah, Fudhail ibn Iyad menasehatkan, jangan percayakan urusan agamamu pada mereka-mereka para pemilik kesesatan-kesesatan. Yang kedua, la tusyawirhu fi amrik. Yang kedua, jangan ajak musyawarah dengan urusanmu. Oh, nanti kita musyawarah dulu sama si fulan. Si fulan, al-mubtadi' dhal, orang yang sesat dan menyesatkan. Syi'i rafidhi, orang yang sesat menyimpang, mu'tazilah. Atau dia adalah seorang khawarij. Jangan, ngapain musyawarah pada mereka. Ngapain kalian bermusyawarah dengan orang-orang yang sesat. Yang ketiga, wala tajlis ilaihi. Dan jangan bermajlis bersama mereka. Jangan bermajlis dengan mereka. Karena bermajlis dengan mereka akan menyebabkan kebutaan. Jadi buta mata hatinya. Tidak lagi bisa berpikir dengan benar. Tidak lagi bisa berpikir dengan sehat. Seperti orang yang melihat sesuatu, tetapi diberi kacamata merah. Semua yang putih dibilang merah. Ini warnanya apa? Merah. Ditunjukkan ini putih. Tidak, itu merah. Ternyata bukan kenyataannya merah, bukan. Kenyataannya putih bersih. Hanya saja matanya sudah dirusak oleh kacamata merah tadi. Demikian pula orang yang duduk dengan ahlul ahwa, orang yang duduk dengan kelompok-kelompok sesat, bermajlis dengan mereka, berbicara dengan mereka, maka niscaya akan berubah cara berpikirnya. Matanya akan tertutup dengan berbagai macam filter-filter. Hatinya juga akan tertutup berbagai macam filter-filter yang akhirnya dia tidak bisa memahami dengan benar. Dia membaca ayat, dia membaca hadis, tetapi ketika masuk dalam hatinya berubah. Yang tadinya putih masuk dalam hati berubah jadi merah. Karena filter-filter bid'ah disebabkan duduk dengan ahlul bid'ah. Cara berpikir yang salah karena dia duduk dengan ahlul ahwa. Nasallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ucapan Abu Muzahim Musa ibni Abdullah ibni Khaqan rahimahullahu taala. Qala li ammi, berkata kepadaku pamanku. Wasa'altu, dan aku tanya kepadanya, yakni kepada Imam Ahmad rahimahullah, tentang Al-Karabisi. Al-Karabisi sudah disinggung kemarin. Seorang mubtadi umbal. Aku tanyakan kepada Imam Ahmad, apa kata beliau? Qala mubtadi', orang ini mubtadi'. Dengan tegas, dengan disebut namanya, orang ini, si fulan ini, Al-Karabisi ini, seorang mubtadi'un dal, seorang yang sesat dan menyesatkan. Seorang ahli bid'ah yang mengada-adakan kebid'ahan. Qala Abdus ibn Malik al-Attar rahimahullah. Sami'tu Aba Abdillah Ahmad ibn Hanbal yaqul. Qala Abdus ibn Malik al-Attar rahimahullah. Aku mendengar Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal berkata, usulu sunnah indana, prinsip-prinsip sunnah bagi kami, ada sekian, disebutkan satu persatu prinsip-prinsip sunnah. Di antara yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, salah satunya adalah tarkul julusi ma'a ashabil ahwa. Di antara prinsip-prinsip sunnah adalah tidak duduk bermajlis dengan ashabul ahwa. Tidak duduk bermajlis dengan mereka-mereka para pengekor hawa nafsu yang lebih mengutamakan hawa nafsunya di atas Quran dan sunnah. Yang berani menyelewengkan ayat dan hadis untuk mencocokkannya dengan hawa nafsunya. Ini ashabul ahwa. Maka diantara prinsip ahli sunnah adalah tidak duduk bermajlis dengan ashabul ahwa. Qala Yusuf ibn Asbat rahimahullah, kana abi qadariyan. Kata Yusuf ibn Asbat, sungguh dulu ayahku adalah qadariyan. Seorang yang berpemikiran aliran qadariyah, yang menolak takdir. Ayahku qadariyan. Wa akhwali rawafid, dan saudara-saudara dari ibuku adalah rafidah. Orang-orang Syiah rafidah. Fa anqadhani Allah bi Sufyan. Tetapi alhamdulillah Allah menyelamatkan aku dengan Sufyan. Ini Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Apa maknanya? Yakni bapaknya seorang sesat qadari. Paman-pamannya dari ibunya adalah tokoh-tokoh Syiah Rafidah. Tetapi aku diselamatkan oleh seorang alim ulama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Karena dengan nasihat beliau ahlus sunnah untuk tidak bermajlis dengan mereka, selamat dia. Anqadhani, Allah menyelamatkan aku dengan sebab para ulama ahli sunnah yang memperingatkan aku dari qadariyah dan dari rafidah. Ikhwan fillah, assalamualaikum muslimin hormati. Kalau saja tidak dinasehati oleh Sufyan dan para ulama ahli sunnah, mungkin dia ikut bapaknya jadi qadari atau ikut paman-pamannya menjadi syi'i rafidhi. Jadi seorang syi'ah rafidah. Qala Ja'far ibn Abi Utsman al-Tayalisi. Berkata Ja'far bin Abi Utsman al-Tayalisi rahimahullah, Sami'tu Yahya bin Ma'in, aku mendengar Yahya bin Ma'in ketika dikatakan kepadanya, Inna Husainan al-Karabisi yatakallam fi Ahmad bin Hanbal. Ketika seseorang menyampaikan kepada Yahya bin Ma'in, sesungguhnya Husain al-Karabisi berbicara menjelek-jelekkan Imam Ahmad bin Hanbal. Faqal, maka berkata Yahya bin Ma'in rahimahullah, Wa man Husain al-Karabisi la'anahu Allah. Siapa Al-Husain Al-Karabisi? Siapa itu Husain Al-Karabisi? Semoga Allah melaknat dia. Innama yatakallam fin nasi ashkaluhum yuntil Husain wa yartafi Ahmad. Sesungguhnya dia berbicara fin nas ashkaluhum. Sesungguhnya yang ngomong seperti itu adalah orang-orang yang sejenis dengan dia. Orang yang melecehkan imam-imam Ahlus Sunnah, melecehkan Imam Syafi'i, melecehkan Imam Ahmad, melecehkan Imam Malik dan para ulama, sesungguhnya orang-orang yang rendah, orang-orang yang sejenis dengan Husain al-Karabisi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Bahkan mereka, tokoh-tokoh yang sejenis dengan Husain al-Karabisi, berbicara tentang Imam Syafi'i dengan ucapan yang hampir sama, menjelek-jelekannya, dan menyatakan ilmunya Ahmad wa Syafi'i, ucapannya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, tidak keluar dari celana dalam perempuan, katanya. Kata mereka. Apa maknanya tidak keluar dari celana dalam perempuan? Karena pembahasannya selalu seringkali toharah. Head wa nifas. Head wa nifas. Qul inna a'udzubikumullah. Sampai mereka menyatakan ilmunya para imam-imam ahlul hadis tidak lebih dari kain head yang dibuang di tempat sampah, kata mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah pantas seorang ahli sunnah duduk dengan model-model manusia seperti ini? Mencerca para imam-imam ahli sunnah, mencerca Imam Syafi'i, mencerca Imam Ahmad, mencerca para imam-imam ahlul hadis. Apakah pantas seorang muslim duduk dengan mereka-mereka musuh ulama? Musuh ahli sunnah, musuh para imam-imam ahli sunnah. La wallah, tidak pantas sama sekali untuk duduk bersama mereka-mereka yang mencerca dan memusuhi ahli sunnah. Maka Yahya bin Ma'in rahimahullah menyatakan, siapa Husain al-Karabisi yang mencerca Imam Ahmad, siapa dia? Sungguh enggak ada yang berbicara tentang imam ahlu sunnah kecuali orang-orang rendah, orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak memiliki kemuliaan sedikit pun. La tajlis ma'ahu. Jangan duduk bersama mereka. Jangan kalian bergaul dengan mereka. Jangan berbicara dengan mereka. Ini yang dikatakan dengan at-tahzir. Ini yang dikatakan dengan tahzir. Peringatan dari bahaya ahlul ahwa. Berkata Ja'far, yantal maknanya yang yunzil, merendahkan. Yani Yahya bin Ma'in terus berbicara, merendahkan Husain al-Karabisi dan mengangkat imam ahlu sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal. Yantal ya'ni yunzil. Wahuwa ad-dardi alladhi fi aswalid dan. Sedangkan ad-dardi adalah khamairah allati tutraq ala al-asir wa nabit liyatakhammar. Sedangkan durdi maknanya adalah sesuatu yang di bawah perasan-perasan buah. Apa namanya itu? Ampas. Sisa-sisa ampasnya. Yang biasa dipakai untuk yatakhammar, membuat khamr. Wa asluhu ma yutrak fi asfali kulli mi'ah kal ashribah wad-dihan. Qulna na'asakum min sharmati. Ini semua adalah ucapan-ucapan para ulama ahli sunnah yang memperingatkan agar jangan duduk dengan ahlul ahwa'i wa ahlul bid'ah. Ucapan yang berikutnya. Ucapan Ali ibn Syaqiq rahimahullah. Sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah yaqul ala ru'usin nas. Aku mendengar ucapan Abdullah bin Mubarak rahimahullah berbicara di hadapan sekian banyak orang. Ala ru'usin nas, di kepala-kepala manusia, yakni di depan banyak orang. Apa kata Ibn Mubarak? Da'u hadis Amr ibn Thabit fa innahu kana yasubbu salaf. Kata Ibn Mubarak rahimahullah, tinggalkan hadisnya Amr ibn Thabit karena dia mencerca salaf. mencerca para ulama salaf. Lihat ucapan Ibn Mubarak, sama dengan ucapan Fudail Ibn Iyad, sama dengan ucapan Muhammad Ibn Sirin, sama dengan ucapan Ibrahim An-Nukhai, sama dengan ucapan Imam Ahmad rahimahullah, sama dengan ucapan Yusuf Ibn Asbad, sama dengan ucapan sekian para ulama, para imam Ahlus Sunnah. Ibn Mubarak rahimahullah menyatakan da'u hadis Amr Ibn Thabit, tinggalkan, jangan terima hadisnya Amr Ibn Thabit. Karena Amr Ibn Thabit mencerca salaf. Karena Amr Ibn Thabit mencerca para ulama salaf. Ikhwanifiddin, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ditolak riwayatnya. Tidak diambil hadisnya. Tidak mau duduk bersamanya. Tidak mau mengambil agama dari dia. Karena satu kesalahan. Kok cuma satu kesalahan saja? Iya. Tetapi satu kesalahan ini menunjukkan betapa sesatnya dia. Yaitu mencerca salaf. Kenapa dikatakan dengan kesalahan ini betapa sesatnya dia? Karena bagaimana akan dipahami dengan benar Al-Quran wa Sunnah kalau salaf dicerca? Hah? Bagaimana akan dipahami Quran dengan benar tanpa pemahaman para salaf, para sahabat? Bagaimana akan dipahami hadis-hadis Nabi dengan benar tanpa ucapan para sahabat? Bagaimana akan dipahami dengan benar tanpa ucapan para ulama ahli sunnah dari kalangan sahabat dan tabi'in dan tabi'it tabi'in yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya? Kesalahan ini menunjukkan bahwa dia menentang Quran dan sunnah. Dari mana? Karena Allah memuji mereka dalam Quran. Karena Allah memuji mereka di dalam Al-Quran. Dan juga Rasulullah memuji mereka dalam hadis-hadis yang sahih. Maka barang siapa yang mencerca salaf, berarti dia menentang ucapan Allah dalam Al-Quran. Dan menentang ucapan Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih. Dan menentang ijma' kesepakatan seluruh para ulama. Bagaimana orang seperti ini dikatakan lurus? Dalun mudil. Sesat dan menyesatkan. Siapa yang mencerca salaf dari kelompok-kelompok sesat? Hampir semuanya. Hampir semuanya. Yang paling depan mencerca salaf adalah Syi'i Rafidhi, tokoh-tokoh Syiah Rafidhah. Ya, ini mereka-mereka kaum Syiah Rafidhah paling banyak mencerca salaf, memaki salaf, merecehkan salaf, menuduh dengan tuduhan-tuduhan jelek dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, Khawarij. Khawarij memerangi para sahabat. Membunuh para sahabat. Menghalalkan darah para sahabat. Yang ketiga, para Qadariyah. Yang menentang ucapan-ucapan para sahabat dengan pemikirannya. Yang berkata, sungguh tidaklah ilmunya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas adalah hak, kata dia. Tidaklah ucapan Ibnu Abbas, Ibnu Umar adalah hak. Ini Qadariyah. Termasuk bersamanya Jabriyah. Yang menyatakan jangan kalian kembali kepada ucapan Ibnu Abbas dan ucapan Ibnu Umar serta Ibnu Mas'ud. Menganggap sesat para sahabat. Dan terus sampai hari ini. Yang namanya Ahlul Bid'ah wa Dalalah, kelompok-kelompok sesat, selalu mencerca salam. Sehingga jangan heran. Ibnu Mubarak mengatakan jangan terima hadis dari Amr bin Thabit, karena dia mencerca salaf. Jangan heran ucapan para imam-imam Ahlus Sunnah ketika mereka menyatakan jangan mengambil ilmu, jangan menimba ilmu dari mereka-mereka yang mencerca salaf, yang mencerca sahabat, yang melecehkan para sahabat. Jangan duduk bersama mereka. Jangan ajak bicara mereka. Jangan kamu mengambil ilmu dari mereka. Jangan percayakan agamamu pada mereka. Dan seterusnya dari ucapan para ulama. Ikhwan ibn a'azakullah, ada komentar dari penyusun di sini. Yaitu Jamal ibn Furaihan al-Harithi. Kata beliau, "Kaifa law kharaja ibn al-Mubarak fina? Madza yaqulu fi man yat'an fi sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yatakallam fihim bikalamin radi?" Kira-kira Ibn Mubarak akan bicara apa kalau dia keluar hari ini kemudian mendengarkan orang-orang yang mencerca sahabat dan berbicara tentang sahabat dengan ucapan-ucapan jelek. Kira-kira akan berbicara apa Ibnu Mubarak ketika membaca ucapan Al-Maududi dalam bukunya Khilafah dan Kerajaan. Mencerca sahabat. Mencerca Muawiyah. mencerca sekian sahabat dalam bukunya. Bagaimana kira-kira kalau dia membaca bukunya Sayyid Qutb? Ini komentar dari penyusunnya. Yang Sayyid Qutb mencerca Utsman bin Affan di dalam bukunya Keadilan Sosial dalam Islam. Dan juga mencerca Nabi Musa, menyatakan bahwa Musa itu kasar dan kaku dan begini dan begitu. Hah? Bagaimana kalau mereka, para imam-imam tadi membaca ucapannya Tariq As-Suwaidan dan juga Hasan bin Farhan Al-Maliki dan Abu Hasan Al-Ma'ribi Al-Misri. Abu Hasan yang sekarang masih hidup di Yaman sana, Al-Ma'ribi Al-Misri, yang juga sama terjatuh dalam pencercaan sahabat. Kira-kira bagaimana kalau Ibnu Mubarak mendengar ucapan mereka dalam bukunya atau dalam ceramahnya mencerca sahabat, menyatakan Muawiyah begini, menyatakan Utsman begitu, dikatakan pikun, dikatakan astagfirullahaladzim. Sampai-sampai Sayyid Qutb berkata dalam bukunya Keadilan Sosial dalam Islam, yang maknanya kalau kita melihat dengan binadaril Islam, dengan kacamata Islam, maka pemberontak yang membunuh Utsman bin Affan lebih dekat pada Islaman, lebih dekat kepada keislaman daripada Utsman dan pengikutnya dan antek-anteknya. Perhatikan ucapan Sayyid Qutb. Mengerikan sekali. Khawarij dipuji, Khalifatul Rashid dicerca. Idza nadharna bi nadharil Islam, begitu lafadznya. Idza nadharna bi nadharil Islam, maka mereka yang menentang dan memerangi Utsman bin Affan aqrab ilal Islam, lebih dekat ke dalam keislaman daripada Utsman sendiri, atau lebih tepatnya orang yang di belakangnya. Ini pemikiran tekfir Sayyid Qutb dalam buku Keadilan Sosial dalam Islam yang sudah diterjemahkan sampai cetakan ketujuh, cetakan kesekian. Dalam bahasa Indonesia sudah terjemahkan. Silakan baca sendiri, buktikan. Bukan istifadah daripadanya, bahaya. Jangan kalian istifadah dari buku-buku seperti itu. Tetapi maknanya bukti apa yang kita katakan hak benar-benar terucap dari dia. Loh, mungkin dia tidak tahu. Tidak tahu. Kalau Khalifah Utsman bin Affan adalah Khalifatul Rashid, Khulafaur Rashidin, tidak tahu. Itu ijma'. Ijma' seluruh para ulama, tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di antara satu pun dari para ulama ahli sunnah. Tidak ada yang berbeda. Bahwa Khulafatul Rashidin, Al-Khulafaur Rashidin adalah Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka ini sungguh menunjukkan bahwa manhaj tahdir tadi sudah mulai mati. Mereka hari ini terlalu meremehkan agama sehingga orang berdusta atas nama agama masih dimaklumi. Mencerca sahabat masih dimaklumi. Memaki Utsman bin Affan masih dimaklumi. Mengkafir-kafirkan kaum muslimin masih dimaklumi. Sampai ingkar sunnah, mengingkar sunnah dengan terang-terangan. Dengan menyatakan untuk apa kalian tungkal-tungkul nyembah tembok. Ngapain kalian nyembah tembok. Yang namanya sholat bukan begitu. Namanya sholat itu cukup dengan doa. Sholat itu artinya doa. Dan dia tidak puasa. Keliling dengan makan dan minum di depan orang. Di depan kaum muslimin. Dan menyatakan puasa itu bukan seperti kalian. Puasa itu artinya menjaga diri dari yang haram. Masih dimaklumi. Masih dianggap kecil. Kefalak bukhair. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ini mubtadi umbal, ahlul ahwai, kafir keluar dari Islam. Dia lebih mementingkan hawa nafsunya daripada Quran dan Sunnah. Masih kamu anggap kecil kesalahannya. Masih dianggap remeh penyimpangannya. Masih dianggap sahib, dianggap teman, dianggap sahabat. Wallah, dia tidak kenal Islam, enggak kenal para sahabat, enggak kenal para tabi'in, enggak kenal para ulama, imam-imam ahli sunnah sama sekali. Berarti orang ini enggak kenal karakter seorang mukmin. Seorang mukmin cinta kepada Allah dan Rasulnya dan cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan sebaliknya, seorang mukmin benci kepada yang membenci Allah dan Rasulnya dan yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini mukmin. Awthaq ural iman, setinggi-tinggi urat keimanan adalah cinta kepada Allah dan benci kepada Allah. Setinggi-tinggi urat keimanan. Cinta kepada Allah, benci kepada Allah. Cintakan Allah dalam mencintai semua yang berada di jalan Allah dan Rasulnya. Sedangkan benci karena Allah adalah membenci semua penentang-penentang Quran dan Sunnah. Wajib hukumnya membenci mereka. Wajib hukumnya kita meninggalkan majlis mereka. Wajib kita untuk menjauhi mereka. Tidak menghormati mereka. Ini karena bencinya kita karena Allah SWT, karena mereka menentang Allah dan Rasulnya, menentang Quran dan Sunnah, dan mencerca salaf, membenci salafus saleh, dan berjalan di jalan lain, bukan jalannya mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Qulina a'azakumullah, perbedaannya hanya ada yang mengerjakan seperti itu karena jahil, ada yang karena memang dia tidak mau menjalani jalan para sahabat. Imma jahilun fayu'allam, kalau bodoh ya diajari. Wa imma mubtadi'un fayuhadzar, kalau dia memang mubtadi' ahlul ahwa maka dihindari. Ini ucapan Syekh Al-Albani. Imma jahilun fayu'allam, kalau bodoh ya diajari. Wa imma mubtadi'un fayuhadzar, atau dia mungkin ahlul ahwa mubtadi'un dhal, maka dihindari. Imma yang ini diajari, imma yang itu dihindari. Wassalamu'alaikum warahmatullahi. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.